untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penyebabnya Nabi memberikan penawaran tadi, siapa yang siap untuk membereskan ya Ka'ab ibn al-Ashraf. Qala Muhammad ibn Maslamah, kata Muhammad ibn Maslamah, ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah? Wa ya Rasulullah, apakah engkau ingin saya membunuhnya? Qala na'am, kata Nabi iya. Qala i'zan li fal aqul, kata Muhammad ibn Maslamah, izinkan saya untuk mengatakan sesuatu. Qala qul, kata Nabi silakan. Fa'atahu, maka dia pun menjumpai dan mendekati Nabi, membicarakan pembicaraan rahasia ya, antara dia dengan Nabi seputar Ka'ab, hubungan mereka dengan Ka'ab ibn al-Ashraf. Ya. Faqala lahu wa dzakara ma bainahum. Ini yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah ya, bahwa ia menceritakan kepada Nabi hubungan yang telah ada antara dia dengan Ka'ab ibn al-Ashraf, hubungan yang tidak baik. Ya, hubungan yang tidak baik. Wa qala, kemudian ini yang isi sebagian ceritanya antara Muhammad ibn Maslamah dengan Ka'ab ibn al-Ashraf. Suatu ketika datang Ka'ab ibn al-Ashraf, datang Muhammad ibn Maslamah kepada Ka'ab ibn al-Ashraf ya, untuk meminjam sesuatu. Ya, meminjam sesuatu karena kebutuhan, maka karena dia orang kaya, maka didatangi oleh Muhammad ibn Maslamah untuk meminjam sesuatu, minjam bahan makanan, gandum atau yang lainnya. Ini yang diceritakan. Waqala inna hadzal rajulu, nah ketika dia datang menjumpai Ka'ab ibn al-Ashraf, Muhammad ibn Maslamah ini menyinggung Nabi ya, menyinggung Nabi, menceritakan tentang Nabi ya, untuk bagaimana dia bisa membuat Ka'ab ibn al-Ashraf ya, tidak terlalu antipati kepadanya dan bisa menerima atau menerima permintaannya untuk meminjam sesuatu, menyampaikan kepadanya dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Nabi Muhammad. Ya, inna hadza ar-rajul qad arada sadaqah. Qala inna hadza ar-rajul ya, qad arada sadaqah. Nah, ini masih pembicaraan antara dia dengan Nabi ya, Muhammad Muslimah dengan Nabi. Sungguhnya Ka'ab ibn al-Ashraf ini qad arada sadaqah, ya, pernah dia ingin memberikan sedekah kepada kami, ingin bersedekah ya, dalam bentuk pinjaman tadi ya. Waqad annana, dan ia telah banyak menyulitkan kami ya, banyak menyulitkan. Sedekah yang hendak dia tawarkan itu persyaratannya banyak ya, itu yang dimaksud waqad annana, dan belum jadi ya, belum jadi. Kata Muhammad bin Maslamah bercerita kepada Nabi SAW. Makanya ini yang membuat dia menawarkan diri atau menerima pertanyaan Nabi. Dia mengatakan, Nabi mengatakan siapa yang siap untuk membereskan Ka'ab ibn al-Ashraf, maka dia yang maju karena dia ada hubungan yang seperti ini. Ya. Dia pernah menjanjikan. Ya itulah mulai kalau itulah taktik yang akan digunakan oleh Muhammad ibn Maslamah untuk menjumpai ya Ka'ab ibn al-Ashraf. Kalau orang yang belum pernah berjumpa datang seketika kan mengherankan. Dia pun juga akan curiga. Tetapi ya hubungan yang sudah ada ini yang dijadikan nanti oleh Muhammad ibn Maslamah untuk bisa berjumpa kembali dengan Ka'ab ibn al-Ashraf. Kalau orang sembarangan yang tidak pernah berjumpa, tidak punya urusan apa-apa, tiba-tiba datang ke sana, tentu karena curiga dia. Ya, curiga. Muhammad ibn Maslamah memiliki masa lalu yang seperti itu, maka dia yang menonjolkan diri kepada Nabi ya Rasulullah, apakah engkau mau saya membunuhnya? Kata Nabi iya. Ya, dengan alasan tadi, dan dia juga telah berkhianat banyak. Ya, karena dia termasuk penduduk Madinah. Yahudi Madinah dan Yahudi dengan kaum muslimin kan sudah ada perjanjian-perjanjian. Tidak boleh menyakiti satu sama lain, tidak boleh membantu musuh untuk menyerang satu sama lain. Ini sudah persepakatan. Ternyata Ka'ab bin Ashraf dan Yahudi-Yahudi yang lain berbuat atau khianat, berbuat khianat. Ini juga yang menghalalkan darah. Pengkhianatan ini tidak dibenarkan dalam hubungan antar negara. Ka'ab bin Ashraf bercerita kepada Nabi, saya pernah ada urusan dengan dia, yaitu urusan pinjam meminjam. Ya, urusan pinjam meminjam, mungkin saja ini bisa membukakan pintu untuk saya dekat datang kembali menjumpainya. Ini yang disampaikan oleh Muhammad ibn Maslamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'ahu ya qala wa aidan wallahi la tamallunahu, ini dia bercampur baur antara cerita dengan Nabi ya dalam hadis ini dan hadis yang lain, antara dia berbicara kepada Nabi dengan pembicaraannya dengan Ka'ab bin Ashraf. Ini langsung ini ya, setelah Nabi mendengar apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Muslimah dan dia setuju ya, setuju dengan taktik yang akan digunakan dipakai oleh Muhammad bin Muslimah untuk bisa sampai kembali menjumpai Ka'ab bin Ashraf, maka silakan ya. Dan dia bukan sendiri, nanti akan ada beberapa orang bersamanya ya. Kemudian barulah mulai dia bercerita. Ini cerita bagaimana proses pembunuhan ya. Dia dengan Nabi sudah selesai. Kemudian karena hadis ini diringkas, kemudian dipotong-potong sehingga sulit untuk kita pahami dengan jelas. Kalau kita baca terjemahannya, mungkin kalau tanpa ada di bawah dalam kurung untuk memahamkan orang, tentu sulit untuk dipahami. Ya. Maka ketika Muhammad bin Muslimah berjumpa dengan Nabi dan dia bercerita tentang ada hubungan dahulu dengan Ka'ab bin Ashraf dan dia berencana akan melanjutkan dan itu sebagai strateginya, kata Nabi SAW, silakan. Ya. Kemudian berpindah cerita kepada pembicaraan antara Muhammad ibn Maslamah dengan Ka'ab al-Ashraf. Ya. Kata beliau, wallahi la tamallunnahu. Ya. Kata Muhammad kata Ka'ab al-Ashraf kepada kepada Muhammad ibn Maslamah, demi Allah, ini yang Ka'ab bin Ashraf yang terbunuh, yang akan dibunuh. Kalian akan benar-benar terhina atau bosan dengan dia. Maksudnya dengan Nabi. Ya, dengan Nabi. Artinya ketika datang kedua kalinya, Muhammad bin Ashraf tidak menampakkan dia sebagai pengikut Nabi. Pengikut Nabi dan sudah masuk Islam. Datang kedua kalinya dan dia justru memang ada pembicaraan antara tentang nabi baru ini, nabi yang datang, karena memang berita viral yang hangat sehingga dimanapun ada pembicaraan orang berkumpul tentu bicaranya tentang nabi. Isi-isi ngomong orang, perkumpulan orang, pembicaraannya yang paling hangat adalah cerita Nabi Muhammad SAW, cerita dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Muhammad bin Muslimah kembali berjumpa dengan Ka'ab bin Ashraf, nah, isi cerita awalnya itu, dan bahkan Ka'ab bin Ashraf menyatakan kepada Muhammad bin Muslimah, orang Madinah pasti akan hina dengan kedatangan, akan terpecah-pecah, akan mendapatkan musibah besar, bencana besar dengan kedatangan orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Muhammad bin Muslimah, inna qad ittaba'nahu al'an. Ya. Sebenarnya kami sudah mengikuti dia sekarang ini. Wa nakrahu an nada'ahu hatta nanzura ila ayyi syai'in yasiru amruhu. Ya. Kata Muhammad bin Muslimah, dan kami tidak ingin meninggalkan dia, maksudnya Nabi, sampai kami tahu pasti bahwa dia pasti akan binasa. Maksudnya bagaimana kami melihat nantinya apa yang kamu ancamkan tadi bahwa dia akan binasa, kami ingin melihat dari dekat. Jadi masuknya Muhammad bin Muslimah yang dalam ungkapannya kepada Ka'ab bin Ashraf itu kepada agama Islam, masuknya dia ke agama Islam hanya untuk melihat dan menyaksikan dari dekat bagaimana hancurnya Nabi. Nah, itu ungkapannya kepada Ka'ab bin Ashraf. Ya. Ya, kami memang mengikuti. Daripada nanti dia berbohong, kami tidak mengikuti, tiba-tiba tahu Ka'ab bin Ashraf, kan hasilnya tidak bagus. Maka dia mengatakan, sebelum dia bertanya, dia mengatakan, kami sekarang ini sudah ikut-ikut dengan dia. Cuma tujuan kami ikut adalah bagaimana nanti apa yang kamu ancamkan tadi, bahwa ia akan binasa, dia akan hancur berantakan, pokoknya semua keburukan akan terjadi pada mereka, pada dia, itu Nabi, dan kami menyaksikannya dari dekat. Tidak mungkin, dan kami tidak ingin tinggalkan dia sebelum kami melihat apa yang akan terjadi pada mereka. Ini pembicaraan awal antara Muhammad ibnu Maslamah dengan Ka'ab al-Ashraf. Ya. Qala wa qad aradtu an tuslifani. Nah, ini mulai dia masuk setelah bicara tentang berita yang hangat tentang Nabi. Nah, mulai dia menyampaikan tujuan utamanya, yaitu meminjam sesuatu kepada Ka'ab al-Ashraf. Wa qad aradtu an tuslifani salafa. Saya maunya sebenarnya punya keinginan, yaitu engkau pinjamkan pinjaman kepadaku. Maksudnya pinjaman makanan, ya, gandum, karena dia orang kaya. Ya, dia orang kaya. Qala fama tarhanuni, kata Ka'ab al-Ashraf, enggak apa-apa. Tetapi apa jaminannya? Ya, apa jaminannya? Kata Muhammad ibn Maslamah, qal ma turidu. Ya, kalau terserah kamu lah, apa yang kamu mau, yang saya jadikan sebagai jaminan. Qala, kata Ka'ab. Ya, Ka'ab yang terbunuh, Muhammad bin Salamah yang membunuh sahabat. Ya. Qala tarhanuni nisa'akum, kata Ka'ab. Ya. Saya inginnya kalian jadikan jaminan istri-istri kalian. Ini luar biasa ya. Masa istri jadi jaminan? Dia memang suka wanita juga. Ya. Istrinya banyak, kan orang tampan, kaya raya. Ya. Siapapun dinikahinya, ini kan nikah ya, bukan hubungan yang seperti sekarang ini orang kaya berhubungan di luar nikah. Nah, mereka nikah. Nanti akan ada ceritanya ketika sebelum di malam yang akan dijanjikan itu, dia masih berbulan madu dengan istri barunya. Ya. Dia masih dalam baru-baru nikah dengan istri barunya. Ya. Dia minta, ya jaminannya saya istri-istri kalian saja. Kata Muhammad bin Maslamah beralasan, anta ajmalul arabi anarhanu kanisa'ana. Engkau orang Arab yang paling tampan, yang paling ganteng, kan tidak pantas kami jadikan jaminannya istri-istri kami. Ya. Kamu bisa mendapatkan wanita-wanita perawan yang cantik jelita, sementara yang kami jadikan adalah istri-istri kami yang mungkin tidak pantas untuk menjadi pendampingmu, untuk menjadi dekat denganmu. Ya. Ini jawaban atau alasan dari Muhammad ibnu Maslamah yang pertama. Kemudian qalanahu, kalau begitu, kata Ka'ab, tarhanuni auladakum, kalau begitu anak-anak kalian sajalah kalian jadikan jaminannya. Ya. Qala, kata Muhammad ibn Maslamah, yusabbu ibnu ahadina fayuqalu ruhina fi wasaqin min tamrin. Tidak juga pantas nampaknya. Kenapa? Karena terlalu rendah anak-anak kami itu. Masa dihargai dengan hanya satu gantang gandum ketika anak kami berada di dekatmu, di rumahmu, kemudian ditanya, ini siapa? Oh, ini jaminan untuk hanya sekedar satu gantang atau satu kilo, ya, atau lima kilo gandum. Jadi maksud Muhammad Muslimah bagaimana itu tidak jaminan. Pokoknya diberikan alasan-alasan, ternyata memang diterima oleh Ka'ab. Ya. Kemudian kata Muhammad ibn Maslamah, walakin narhanukal la'mah. Ada baiknya kalau yang kami jadikan jaminan senjata. Dia juga seperti yang kita sampaikan kemarin, dia paling suka koleksi senjata. Dia paling suka mengoleksi dan mengumpulkan senjata. Ya. Semakin banyak senjatanya, semakin merasa dia punya kekuatan. Ya. Maka karena tahu bahwasanya dia suka mengoleksi dan mengumpulkan senjata, maka ini yang ditawarkan oleh Muhammad ibn Maslamah. Bagaimana kalau seandainya yang saya jadikan atau kami jadikan jaminannya adalah senjata? Ya. Ya'ni silah qala fana'am. Kata Ka'ab, iya, dia setuju. Selesai akadnya, ya, pinjaman akan diberikan. Ini untuk perjumpaan setelah berjumpa dengan Nabi ini. Sebelumnya mereka sudah ada, cuma ditunda-tunda. Kalau kalian tidak berikan jaminan, saya tidak akan berikan pinjaman. Ya. Sebelumnya, ketika Nabi menyampaikan yang tadi, baru terbuka cara dan taktik strategi oleh Muhammad SAW untuk bisa kembali berjumpa dengan Muhammad, dengan Ka'ab bin Ashraf. Maka dia katakan, kami siapkan senjata sebagai jaminannya. Ya. Akhirnya sepakatlah, nanti pada malam ini kami akan bawa senjatanya dan kamu siapkan apa? Pinjamannya. Ya. Wawa'adahu an ya'tiyahu bil harith wa abi. Ini yang tadi. Dia bukan sendiri, Muhammad bin Muslim bukan sendiri. Dia dengan beberapa orang, dengan al harith yang pertama, kemudian Abi Abbas ibnu Jabar yang kedua, wa Abbad ibnu Bishr yang ketiga. Ada satu lagi namanya Abu Naila. Ya, ini adalah saudara sesusuan Ka'ab ibnu Ashraf. Jadi mereka berlima, kalau saya tidak salah. Ya. Jadi Muhammad bin Muslimah ketika memutuskan akadnya tadi, insya Allah. Saya bukan sendiri yang seperti ini. Nanti ada teman-teman saya yang juga membutuhkan bantuan, membutuhkan pinjaman makanan, bahan makanan, ya, sembako lah kalau bahasa kita, ya. Dan nanti mereka mungkin tidak ada jaminan kecuali senjata juga, ya. Ka'ab bin Ashraf ketika semakin banyak senjatanya semakin suka, maka tidak apa-apa. Siapapun juga yang kamu bawa yang membutuhkan pinjaman dan jaminan senjata, silakan. Akhirnya dijanjikan orang-orang yang disebutkan oleh Muhammad bin Salama al-Harith, kemudian Abi Abbas ibnu Jabar, Abbad ibnu Bishr, qala faja'uhu. Ya, maka mereka pun datang. Abu Naila yang saudara sesuannya Ka'ab dan yang lain yang disebutkan nama-nama tadi datang dan menyampaikan kebutuhannya juga, kemudian memutuskan bahwa jaminan adalah senjata. Jadi mereka nanti akan membawakan kepadanya senjata. Dan ini cara masuknya senjata. Cara masuk senjata, kalau tidak, tidak akan mungkin dibiarkan masuk ke bentengnya yang kokoh. Ya. Faja'u, mereka pun datang, seperti yang diceritakan oleh Muhammad SAW, menyampaikan kebutuhan, memberikan jaminan. Fada'uhu laylan, ya, fanazala ilaihim. Maka mereka, setelah semuanya mendapat persetujuan, akad sudah terjadi dan mereka pun kembali berkumpul, ya, kita akan serentak bersama-sama datang. Inilah malam perencanaan untuk membunuhnya, ya. Jadi mereka tidak sendiri-sendiri, walaupun nanti datangnya untuk meminjam itu kan sendiri-sendiri. Datang untuk mengambil pinjaman dan memberikan jaminan itu satu malam bersama, ya. Jadi mereka serentak sama-sama membawa jaminan masing-masing. Dan dalam nanti mereka akan berkumpul bersama. Karena untuk membunuh sendiri tidak cukup, tidak mungkin. Ya. Kekuatannya juga di sana sini banyak. Ya. Penjagaan-penjagaan yang luar biasa ketatnya. Ya, ini yang dilakukan oleh Muhammad bin Salama dengan teman-temannya. Fanazala ilaihim. Ini juga ringkasan ceritanya. Pada malam itu, terdengarlah ketukan dan berita dari luar bahwa ada tamu, si fulan. Salah satunya adalah saudara sesusuan dari Ka'ab al-Ashraf. Ya. Malam itu, seperti yang tadi kita katakan, di sini juga disampaikan, malam itu dia masih berbulan madu dengan istri barunya. Ini kata qala Sufyan, qala ghairu amrin, qalat lahum ra'atuhu, inni la asma'u sautan ka'annahu sautu damin. Istri barunya itu ketika mendengar ada tamu, suara dari luar bahwa sufulan datang, istrinya kok perasaannya lain. Panggilan itu panggilan kematian. Ya. Itu yang disampaikannya kepada, diingatkannya kepada suaminya, Ka'ab bin Ashraf, saya rasa canggih ini panggilan yang saya tidak nyaman, ada rasa tidak nyaman dalam diri saya, katanya. Kata Ka'ab bin Ashraf, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Yang datang itu orang-orang yang sudah ada hubungan dengan saya, seperti yang diceritakan tadi. Dan salah satu dari mereka adalah saudara sesusuan saya, yang panggilannya Abu Na'ilah. Ya, saudara sesusuan saya. Kata beliau di sini, innama hadza Muhammad ibnu Maslama wa radhi'uhu wa Abu Na'ilah. Ya. Itu di antara ini Abu Muhammad bin Maslama dan saudara sesusuan saya dan teman-temannya. Tidak ada yang lain, tidak akan ada bahaya. Kata Ka'ab kepada istrinya. Makanya dia turun, karena rumahnya pun berlantai. Dia turun dari lantai tempat dia tidur ke bawah. Ya. Dan turun lagi ke bawah karena memang mereka itu terkadang rumahnya di atas tempat tinggi. Villa itu biasanya kan tempat tinggi. Nah kemudian bawahnya itu dikeliling oleh tembok-tembok, oleh benteng-benteng. Maka dia turun ke bawah. Dan di situ ada taman, ada kolam renang. Ya. Taman-taman bunga, taman buah-buahan. Ini kekayaannya. Dan dalam riwayat yang lain, justru mereka sempat berjalan bersama-sama di taman. Ya. Di tamannya Ka'ab bin Ashraf. Di malam kejadian itu. Kata Ka'ab, saking percayanya, innal karima lau du'ya ila ta'natin laylan la ajaba. Kata Ka'ab kepada istrinya yang tadi khawatir, sesungguhnya orang yang dermawan, orang yang pemurah, ya, orang yang memuliakan tamu, walau dia didatangi atau diajak, disuruh untuk ditusuk ya, di rumahnya untuk menyambut tamunya, maka dia pasti akan membukakan. Ini bagaimana dia menyampaikan kepada istrinya, tidak usah khawatir. Sekalipun nanti itu bahaya, tetapi saya kan orang yang bijaksana, orang yang mulia, orang yang memuliakan tamu. Ya. Orang memuliakan tamu, kalaupun nanti dipanggil untuk dibukakan pintu, untuk membukakan pintu, ya. Dan saya adalah karim, sementara yang membukakan, yang tamu yang akan datang itu datang untuk menusuk saya, karena sifat karim ini tidak akan mungkin saya tolak. Nah, ini katanya kepada istrinya. Padahal itu yang akan terjadi. Ya. Dia hanya ingin menenangkan istrinya. Tidak perlu lah khawatir. Itu kan saudara-saudara saya juga, saudara sesusuan saya bahkan. Mereka datang untuk perjanjian yang sudah terjadi. Dan dia katakan kepada istrinya, saya kan orang yang memuliakan tamu, orang yang berakhlak mulia. Ya. Ini pembicaraan suami istri. Ya. Kalaupun nanti saya diminta untuk membukakan pintu untuk orang yang datang karena dia tamu dan tujuannya menusuk saya, maka saya akan bukakan karena saya karim. Kata beliau. Ya. Qala Muhammad, kata Muhammad ibn Maslama, inni idza ja'a fasaufa amuddu yadi ila ra'si. Ini dia berkata, inilah taktik mereka, sesama mereka. Muhammad ibn Maslama dengan teman-temannya, nanti kalau kalian sudah melihat saya mengarahkan atau meletakkan tangan saya ke atas kepalanya, itu pertanda bahwa kalian sudah siap untuk menyerangnya. Ya. Aba-aba itu. Aba-abanya gerakan. Dan ini sudah diatur oleh mereka dengan detail ya. Kalau Muhammad ini idza jaa, kalau dia datang nanti, saya akan mengulurkan tangan saya ke kepalanya. Fa idza stamkantu minhu, kalau saya sudah bisa mengulurkan tangan saya ke kepalanya, fadunakum, maka kesempatan kalian untuk menyerang. Ya serentak itu, kalau satu-satu tidak bisa. Qala falamma nazala, ya, falamma nazala ini dua kali ya. Ya. Falamma nazala qoma, ya, ketika dia turun, nanti kalau dia turun, nazala wa huwa mutawassihun. Nazala wa huwa mutawassihun. Ya. Dia turun dalam keadaan mutawassi. Apa artinya mutawassi di sini? Ya, biasa. Ya. Dia turun siap dengan senjata memang, walaupun dia merasa aman, tetapi keluarnya memang dia tetap berhati-hati. Maka ini yang juga membuat para sahabat juga strateginya tidak sembarangan. Karena dia keluar turun ke bawah dari rumahnya, yang tempat tinggalnya itu ke bawah, itu juga jauh dan dia khawatir juga, maka dia siap juga dengan senjatanya. Si fulan ini, Ka'ab. Ya. Dia siap dengan senjatanya, pedangnya. Ya. Kemudian ya, kesiagaan dari Ka'ab ini, walaupun dia mengatakan kepada istrinya bahwa saya menyambut kedatangan orang-orang yang dekat dengan saya, tetapi dia juga turun membawa senjata. Memang sifat bawaan, bukan karena merasa aman ya, tetapi karena sifat bawaan penakut. Ya. Maka dia membawa senjata juga. Faqalu, nah ini juga terpotong ceritanya, ketika mereka sudah berkumpul, kata mereka, najid minkari hatibi. Kata mereka, yang tamu yang datang, loh, kami mencium arumnya parfummu. Ya. Jadi arum wangi-wangian yang dipakai, memang dia sedang memakai wangian. Kenapa? Karena sedang bermulan madu. Ya. Qala na'am. Ya. Kata Ka'ab, iya. Tahti fulanatun hiya a'taru nisa'il Arab. Ya, sekarang saya sedang berbulan madu dengan seorang wanita yang dia adalah wanita yang paling pintar mencampur minyak wangi ya, untuk memberikan kepada suaminya. Jadi dia sekarang dia membanggakan istrinya, sekarang dia berbulan madu dengannya, adalah wanita yang paling pandai membuat minyak wangi. Karena kan minyak wangi itu campuran dari satu ke satu. Nah, jadi ini yang a'taru nisa al-Arab, ya, wanita Arab yang paling ahli dalam mencampur minyak wangi. Ini dia hasilnya, kata Ka'ab bin Ashraf, bangga. Kemudian qala fata'dhanu li an asumma minhu. Ini yang berkata Muhammad ibnu Maslama atau saudara sesusuannya tadi, maukah kamu mengizinkan saya untuk menciumnya lebih dekat? Ya, ini tadi yang dia rencanakan untuk dekat ke kepalanya. Ya, menciumnya lebih dekat. Qala na'am, silakan. Fasumma, ciumlah. Ya, hiruplah aromanya. Fatanawala, maka dia pun mendekatkan, dan biasanya kalau ingin mencium lebih dekat lagi kan mendekatkan hidung. Ya. Fasamma, kemudian dia lakukan itu, menghirupnya. Summa qala ata'dhan li an a'uda. Setelah mereka berjalan di taman itu lebih lama lagi, kemudian dia minta izin lagi, izinkan saya untuk menciumnya, karena memang dari bukan hanya badannya, kepalanya pun diwangi-wangian. Karena memang wangi-wangi ini biasanya kalau Nabi SAW dioleskan ke kepala, ke rambut. Ya, sekarang ini orang-orang Arab itu ke jenggotnya dioleskan minyak wangi, karena ya ini juga termasuk yang dilakukan Nabi SAW ketika umrah. Jadi wangi-wangi itu dioleskan ke kepalanya, sehingga kata Aisyah dalam hadis yang sahih, nampak kilauan-kilauan minyak wangi yang sudah menempel di rambutnya. Ya, jadi yang paling banyak mengeluarkan aroma harumnya itu kepalanya. Maka para sahabat yang tadi bersama Ka'ab meminta izin untuk menghirup ke kepala. Ya. Menghirup aroma wangi-wangi itu dari kepalanya, dan satu kali belum ada kesempatan. Berjalan mereka lagi, kemudian izinkan saya untuk mengulangi kembali. Diizinkan pula, belum juga nampak ada kesempatan mereka yang ada di sekitarnya yang sedang membawa senjata sebagai jaminan tadi. Ya. Dan pada kali berikutnya, ketika memang sudah nampak bahwasannya Ka'ab bin Ashraf ini sudah hilang kesiagaannya, kewaspadaannya dengan senjatanya, dan tanda sudah mulai nampak dari sahabat ini Muhammad Muslama atau Abu Naila, fastamkana min ra'si. Ya, maka dia sempat dapat kesempatan untuk memegang kepalanya. Karena kan untuk menghirup. Ya. Alasannya kan untuk menghirup. Dipeganglah kepala, dan ini tanda yang tadi diisyaratkan oleh Muhammad bin Muslimah atau Abu Nailah kepada kawan-kawannya mereka, ketika itu terjadi sudah sempat dapat kesempatan itu, summa qal dunakum, ya, kata-kata dunakum inilah tanda yang dalam bentuk ucapan. Perbuatan adalah meletakkan tangan di kepala dan kata-katanya dunakum, ah, kesempatan kalian atau waktu kalian. Qala faqatalu. Akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Nah, ini walaupun ceritanya banyak yang diringkas, ya, tetapi gambaran seperti itu. Itu taktik. Dan Imam Nawawi dalam syarah hadis ini panjang lebar menceritakan apakah ini termasuk pengkhianatan. Ya. Ada sebagian orang mengatakan ini membunuh dengan khianat, padahal bukan sama sekali khianat, karena Ka'ab bin Mas'raf, Muhammad bin Maslamah tidak mengatakan kami tidak akan melakukan apa-apa. Dia hanya transaksi jual beli. Ya. Dan tidak ada jaminan, tidak ada upaya mengatakan pokoknya antara kamu dengan kami aman, tidak ada terjadi apa-apa. Tidak ada. Dalam transaksinya apa? Saya pinjam beberapa gantang, beberapa sok gandum, dan saya berikan jaminannya senjata. Itu saja. Untuk mengatakan tidak membunuh, itu tidak ada dalam akadnya. Ya. Kemudian, kata para ulama, termasuk Al-Qadhi Iyad dan Al-Maziri, seperti yang nukilkan oleh Imam Nawawi, orang yang seperti Ka'ab bin Mas'raf itu bukan tidak lagi memiliki jaminan untuk diselamatkan, karena memang dia sudah berkhianat, sudah sering kali berkhianat, sudah banyak menyakiti agama kaum muslimin. Jadi tidak ada, ya, tidak ada tuntutan untuk menjaga nyawanya, untuk menjaga nyawanya. Ini yang dijawab oleh para ulama, pembunuhan Ka'ab bin Mas'raf itu bukanlah pengkhianatan, tetapi justru adalah apa yang berhak didapatkan oleh Ka'ab bin Mas'raf karena dia sudah banyak berkhianat. Ya. Jadi khianat dibalas dengan khianat. Ya. Khianat dibalas pula dengan itu, karena memang tidak mungkin orang yang berkhianat ketika kita berbuat baik dengannya. Ini bukan sifat manusia yang normal, ya. Orang berkhianat kemudian kita suguhkan makanan padahal dia pengkhianat. Ya. Orang yang berkhianat dikhianati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa makaru wa makarallah. Ya. Wa makaru wa makarallah. Yang tidak berkhianat yang kalau dia khianati ini dosa besar. Ya, dosa besar. Kalau seorang muslim, seorang mukmin tidak bersifat demikian. Ya. Tetapi kalau orang-orang yang sering berkhianat, maka pembalasan seperti yang dilakukannya. Allah menyatakan mereka melakukan makar dan Allah membalasnya. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka mengkhianati Allah, Allah membalasnya. Dan yang dilakukan oleh Muhammad bin Muslimah bukan pengkhianatan tapi pembalasan terhadap pengkhianatan. Ya. Cuma kalah strategi saja. Strateginya dia, ya, tidak pernah sampai berhasil membunuh Nabi, sementara Muhammad bin Muslimah berhasil. Itu saja. Bukan pembunuhan yang khianat. Nah, dan ini yang dijawab oleh para ulama panjang lebar. Imam Nawawi juga menyatakan demikian. Dan Muhammad bin Muslimah dalam akadnya itu tidak ada akad aman. Ya, tidak ada akad aman. Dia akad jual beli. Tidak ada mengatakan dalam akadnya nanti pokoknya tidak ada hubungan dengan bunuh-membunuh. Saya harus selamat dan kamu harus selamat. Tidak ada. Dia akad, saya pinjam dan saya berikan jaminannya. Sementara urusan khianat-mengkhianati itu sudah terjadi. Muhammad Ka'ab bin Mas'raf itu sudah terlalu banyak khianatnya. Yang tidak ada balasan kecuali khianat. Makanya Allah Nabi mengatakan, Man li Ka'ab bin Mas'raf fa'innahu azallaha wa rasulah. Siapa yang mampu dan siap untuk membereskan atau menyelesaikan urusan dia pokoknya apapun dilakukan, nah, karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ini berarti kenapa saya tekankan ini, para ulama juga menekankan karena memang ada tuduhan bahwa ini tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh Islam. Ya. Ya, tindakan manusiawi yang tidak manusiawi dan pengkhianatan, dan inilah buruknya agama Islam. Padahal Ka'ab bin Mas'raf itu yang diberikan, yang dilakukan kepadanya itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Dan sebuah kebijaksanaan ketika pengkhianatan dibalas dengan khianat. Dan bukan sifat yang cerdas ketika orang yang berkhianat kemudian kita aman-aman saja. Kamu silakan khianati saya dan ini leher saya. Ini bukan sifat yang cerdas. Bukan sifat manusia yang benar. Nah, ini yang jawaban para ulama. Dan pasti akan ada kata-kata sumbang yang akan dicari dari dalil orang-orang yang benci kepada agama dan akan menjadikan ini salah satu bahannya. Dan kita sudah siap dengan jawabannya. Kita sudah siap jawabannya bahwa yang dilakukan oleh Muhammad SAW itu bukanlah pengkhianatan, justru ada pembalasan terhadap pengkhianatan. Ya. Cuma salah saja, kalah taktik saja. Ka'ab al-Ashab tidak dengan khianatan-khianatannya itu tidak ada hasil-hasilnya, hanya sekedar menyakiti, sementara dia dibalas dengan mengakhiri nyawanya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ke bab setelahnya, itu tentang perang Khaybar. Jadi itu juga tentang melawan orang Yahudi ya. Ya. Orang Yahudi diperangi karena dia terus, ini juga pengkhianatan. Orang Yahudi itu umat pengkhianat. Umat pengkhianat. Tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara mereka dengan pihak lain kecuali mereka yang mengkhianati. Sampai hari kiamat, sampai hari ini. Ya. Mereka umat pengkhianat. Jangankan manusia, Allah mereka khianati. Bukankah Allah yang mengatakan yukhadi'unallah? Ya. Wa huwa khadi'uhum. Ya. Mereka yang mengatakan di hadapan Allah, ketika Allah letakkan, angkatkan gunung di atas kepalanya, ha, siap kalian beriman? Oh, beriman ya Allah. Nah, setelah itu mereka kufur lagi. Nah, mereka mengkhianati Allah Subhanahu wa Taala. Umat yang sangat hina, membangkang kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan banyak dalam Al-Quran pernyataan-pernyataan yang tegas dari Allah untuk mereka. Dan itu yang terjadi, yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika berdekatan dengan mereka, dan itu yang akan mereka lakukan sampai hari kiamat. Selama ada orang-orang yang beriman, mereka akan melakukan demikian. Dan nanti akhirnya apa? Kata Nabi SAW, tidak akan tegak hari kiamat sampai orang Islam memerangi Yahudi, dan itu habis-habisan, tidak ada yang tersisa, semuanya habis. Yang bersembunyi di belakang pohon, di belakang batu, semuanya dihabisi. Batu dan pohon itu pun sebagai tentara kaum muslimin. Kata Nabi SAW, ketika mereka bersembunyi di belakang pohon, di belakang batu, pohon dan batunya berteriak, wahai muslim, di belakang saya bersembunyi Yahudi, datanglah dan bunuh dia. Jadi habis-habisan nanti, dan itu akhir dari peperangan, perseteruan antara Yahudi dengan orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam, mubaraka wa an'am, ala nabiyyina wa rasulina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.